campur pilu. Yeah, senyum pun bertabaran di mana-mana. Itu petanda begitu ramahnya lingkungan di sekitar. Langkahku semakin ringan untuk berjalan, selalu berpikir untuk maju ke depan. Yeay, tak lelah meski tersesatkan, semakin kencang karena ada dorongan. Yeah, kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Kopi hitamku semangatku.